Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya pembahasan dari kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah terakhir sampai bab tanda-tanda rafa, pembahasan pada tanda-tanda rafa. Sudah dibahas sebelumnya tanda-tanda rafa yang asli, yakni dhammah, kemudian tanda-tanda yang pengganti, yakni wawu dan alif. Ada pembahasan sebelumnya. Sekarang melanjutkan tanda rafa pengganti yang berikutnya, yakni nun, huruf nun. Disebutkan di sini niyabatun nuni 'ani dhammati. Pergantian nun dari dhammah ya, sebagai tanda rafa. Wa amma an-nunu fatakunu 'alamatan lirraf'i. Adapun nun itu, huruf nun itu menjadi tanda untuk rafa'. Fil fi'lil mudhari'i, pada fi'il mudhari'. Nun itu menjadi tanda untuk rafa' pada fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari' yang bagaimana? Idza ittashala bihi dhamiru tasniyatin. Jika fi'il mudhari' itu bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir untuk mutanna. Apa dhamir untuk tasniyah? Yani alif. Alif tasniyah yang kemudian disebut dengan alif tasniyah. Ini dhamir untuk tasniyah atau untuk musanna, menunjukkan jumlahnya dua. Nahwu, contoh. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Di surah Ar-Rahman ayat yang ke-6 disebutkan dalam ayat ini fi'al yasjudani. Ini fi'il mubarak, dan fi'il mubarak ini bersambung dengan alif tasniyah, dhamir alif untuk musanna. Jadi asalnya yasjudu, kemudian bersambung dengan alif tasniyah menjadi yasjudani. Kemudian keadaan fi'il mudhari' ini dalam kalimat ini, dalam ayat ini, dia tidak didahului oleh sesuatu yang menasabkan ataupun yang menjazmkan, sehingga fi'il mudhari' ini keadaannya adalah rafa'. Keadaan yang asal rafa', tidak ada kata-kata yang menasabkan seperti lan atau yang lainnya, yang semisalnya, ataupun tidak ada kata-kata yang menjazmkan seperti lam ataupun yang semisalnya. Maka keadaan fi'il mudhari' dalam ayat ini rafa', dan karena fi'il mudhari' ini bersambung dengan alif tasniyah dengan dhamir alif untuk musanna, maka dia rofaknya dengan tanda alif tersebut. Assalamualaikum dengan tanda nun yang ada di akhir pada fi'il tersebut. Jadi nun tersebut ini sebagai tanda rofaknya. Alifnya dhamir alif untuk musanna itu sebagai fa'il dari fi'ilnya. Kemudian nun yang akhir ini sebagai alamatur raf'i, sebagai tanda raf'nya. Kemudian yang berikutnya, tadi yang pertama, jika fi'il mudhari' itu bersambung dengan dhamir tasniyah atau yakni idza tasala bihi dhamir jam'in, yakni jika fi'il mudhari' itu bersambung dengan dhamir jam', dhamir untuk jam', yakni yang dimaksud adalah dhamir wawu, dhamir wawu untuk jam', jam' mudzakkar atau jam' secara umum, itu dengan wawu. Dicontohkan di sini dalam ayat nahwu atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'batun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Ya, di sini fi'il yang disebutkan dalam ayat-ayat ini yakni fi'il mudhari' yang dimaksud, ya, fi'il mudhari'nya yakni tabnuna, kemudian ta'batuna, tattakhiduna, takhluduna. Ini fi'il-fi'il mudhari'. Fi'il-fi'il mudhari' ini bersambung dengan dhamir wawu untuk jamak. Wawu yang ada di akhir sebelum nun itu dhamir wawu untuk menunjukkan jamak. Fa'ilnya adalah jamak. Ya. Kemudian fi'il-fi'il mudhari' ini tidak didahului oleh kata-kata yang menasabkan seperti an atau lan ataupun yang semisalnya, tidak ada yang semacam itu, ataupun juga tidak didahului oleh kata-kata yang menjazmkan seperti lam atau lamma atau yang semisalnya, sehingga apa, fi'il-fi'il mudhari' ini bebas dari yang menasabkan dan bebas dari yang menjazmkan, maka dia berada pada keadaan yang asal, yakni rafa', kemudian ditandai dengan huruf nun yang ada di akhir atau yang terletak sesudah wawu jama'ah tersebut. Tabnuna, ini nunnya di sini ini sebagai tanda rafa'nya. Ta'batuna, nun yang akhir itu sebagai tanda rafa'nya. Tattakhiduna, nun yang akhir ini juga sebagai tanda rafa'nya. Kemudian takhluduna, ini juga sebagai tanda rafa'nya. Ini. Jadi fi'il mudhari' ketika bersambung dengan dhamir jama' atau wawu jama'ah, ini tanda rafa'nya dengan nun. Dalam ayat yang lain dicontohkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, fi'il mudhari' di sini yakni pada kata yu'minuna, ini fi'il mudhari', keadaannya marfu', karena tidak ada yang menasabkan maupun yang menjazmkan sehingga dia marfu', dan ditandai dengan huruf nun yang ada di akhir pada fi'il ini karena dia bersambung dengan wawu, wawu jama'ah, dhamir wawu untuk jamak tadi, yu'minuna, wawunya wawu jamak, kemudian nun yang akhir sebagai tanda rafa'nya, wawunya sebagai fa'il, wawu jamak ya sebagai fa'il, kemudian nun yang akhir ini sebagai tanda rafa'nya. Ini yang kedua, yakni fi'il mudhari' bersambung dengan wawu jama'ah. Kemudian yang ketiga, au yakni kelanjutan atau mengatafkan pada kalimat sebelumnya fil fi'il mudhari'i idza tasala bihi dhamirul mu'annatsil mukhatabati, pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir mu'annatsah mukhatabah, dhamir untuk mu'annas untuk perempuan, mukhatabah yang diajak bicara, lawan bicara atau orang kedua. Ini. Dan ini satu orang, ya, mufrad ya, mu'annatsah mukhatabah. Ini lafadznya mufrad. Ini jadi dhamir untuk mukhatabah, satu orang yang diajak bicara, perempuan. Yakni apa dhamir untuk ini? Untuk mu'annatsah mukhatabah. Dhamirnya adalah dhamir ya. Sehingga disebut dengan ya mukhatabah. Ini. Dhamirnya adalah ya. Kemudian karena untuk mukhatabah disebut dengan ya mukhatabah. Nahu, contoh dalam ayat di surah Hud, ata'jabina min amrillah. Ta'jabina, ini fi'il mudhari', bersambung dengan ya, kemudian nun. Jadi asalnya ta'jabu, ya, atau ya'jabu. Ya'jabu. Kemudian untuk mukhatabah dia bersambung dengan dhamir ya. Ya, kemudian nun, kemudian huruf mudharah di awal diganti dengan ta, ya, ini sehingga menjadi ta'jabina. Nah, ya-nya tadi dhamir ya itu untuk mukhatabah, ya, sebagai fa'il dari fi'il ini. Kemudian sesudah itu bersambung dengan nun. Nah, nunnya yang akhir tersebut ini sebagai tanda rafa'nya, karena fi'il mudhari ini tidak didahului oleh yang menasabkan maupun yang menjazmkan, sehingga dia pada keadaan yang asal, yaitu rafa. Jadi ini tanda rafa pengganti yang terakhir, yakni huruf nun, atau juga sering diistilahkan dengan subutun nun. Jadi tetapnya huruf nun, tetap ada huruf nun, ini disebut dengan subutun nuni, subut, subutun nun. Jadi tetap dengan ada huruf nun. Ini sebagai alamatul raf'i, sebagai tanda rafa'nya. Jadi dengan ini sudah lengkap tanda-tanda rafa yang ada 4, yakni dhammah sebagai tanda yang asli, kemudian wawu, alif, dan nun sebagai tanda-tanda pengganti. Untuk nun ini khusus pada fi'il mudhari'. Adapun yang lainnya, yang wawu dan alif ini pada isim, pada dhammah pada isim dan pada fi'al. Dari ini ada yang ditanyakan sebelumnya tentang tanda rafa? Berikutnya, sesudah dibahas alamatul raf'i, alamatul raf'i, tanda-tanda rafa', maka yang berikutnya pada jenis i'rab yang kedua, yakni an-nasbu atau nasab. Dan tentunya pada nasab juga ada tanda-tandanya sebagaimana pada rafa' tadi. Disebutkan alamatun nasbi, tanda-tanda nasab. Walin nasbi khamsu alamatin. Nasab, ya, jenis rafa' yang kedua, assalamualaikum, jenis i'rab yang kedua, ya, yaitu nasab ini mempunyai 5 tanda. Khamsu alamatin, 5 tanda. Yakni al-fathatu, fathah. Wahia al-aslu, dan ini yang asal, yang pokok. Ya. Wal alifu, kemudian alif. Wal kasratu kasrah, wal ya'u, ya, wa hadfun nuni, dan membuang huruf nun. Hadfu itu membuang, hadfun nuni membuang atau menghilangkan huruf nun. Ini wa hiya naibatun 'anil fathati, dan dia ini yakni empat tanda yang akhir alif kasrah, ya, dan hadfun nun ini pengganti dari fathah sebagai tanda asli. Fathah tanda yang asli, kemudian tanda pengganti ada empat, alif kasrah, ya, dan hadfun nun. Jadi ini semua ada lima tanda-tanda nasab. Dan penyebutannya diurutkan, ya, tadi dari tanda yang asli yaitu fathah, kemudian sesudah fathah disebutkan alif karena ini yang sesuai dengan fathah. Ya, fathah ya, sesuainya dengan huruf yaitu alif. Ya. Kemudian sesudah alif disebutkan kasrah. Ya. Baik. Karena ini jenis harokat, ya, yang apa, satu jenis dengan fathah, fathah sesama harokat dengan kasrah, ya, jadi sesudah alif, kemudian baru disebutkan yang kasrah terlebih dahulu, karena dia yang lebih mendekati fathah dari yang lainnya sesudah alif. Kemudian sesudah kasrah disebutkan huruf ya, karena ya ini yang sesuai dengan kasrah. Jadi kalau fathah sesuai dengan alif, kemudian kasrah itu sesuai dengan ya, sehingga ya disebutkan sesudah kasrah. Kemudian baru tanda yang berikutnya yaitu hadfun nun, ya, yang hubungannya lebih jauh dari yang lainnya. Jadi disebutkan tanda-tanda i'rab di sini secara berurutan dari sisi kedekatan dengan tanda yang asli. Sebagaimana pada yang rafa kemarin juga demikian, disebutkan dari yang asli yaitu dhammah, kemudian yang berikutnya itu yang berdekatan dengan dhammah tersebut berurutan. Ini. Kemudian pada nasab ini, tanda-tanda nasab ini tentunya juga ada tempat-tempatnya. Ya, masing-masing tanda tersebut, ya, berada pada kata yang bagaimana. Maka dijelaskan mawadhi'ul fathati, tempat-tempat fathah, kata-kata yang tanda nasabnya itu dengan fathah. Fa'ammal fathatu fatakunu 'alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadhi'ah. Adapun fathah itu menjadi tanda nasab, ya, pada tiga tempat. Ya. Fathah sebagai tanda asli ini menjadi tanda nasab itu pada tiga tempat. Awalan yang pertama, fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Fathah itu menjadi tanda nasab pada isim mufrad, yakni isim yang menunjukkan jumlah satu, artinya bukan musanna dan bukan jamak. Ya, jadi pengertian mufrad di sini terkait dengan musanna dan jamak. Ya, jadi isim mufrad yang menunjukkan jumlah satu. Munsharifan kana au ghaira munsharifin. Baik isim mufrad itu yang munsharif, yang bertanwin, ataupun yang tidak bertanwin. Yakni pada huruf akhirnya. Sama saja apakah itu tanwin ataukah tidak tanwin pada huruf akhir, tanda nasab untuk isim mufrad ini dengan fathah. Nahu, contoh, wattaqullaha, dan takutlah kalian kepada Allah. Nah, di sini lafzul jalalah, lafaz Allah ini dalam kedudukan nasab, dalam keadaan nasab, ya, baik, sebagai bentuk ta'zim, ya. Jadi kalau khusus, ya, lafzul jalalah ketika keadaannya nasab, seperti ini, ini ya sebagai bentuk adab ya, kepada Allah Ta'ala, tidak diistilahkan dengan maf'ul bih. Kalau istilah secara umum asalnya kan disebut sebagai maf'ul bih ya, isim atau sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'il, fi'il terjadi padanya, ini disebut sebagai maf'ul bih. Ya, tetapi di sini karena ini lafzul jalalah ya, sebagai bentuk penghormatan, memuliakan, mengagungkan Allah, ini tidak disebut, tidak diistilahkan sebagai maf'ul bih, tapi disebut ya, dengan ta'zim ya, mengagungkan Allah, ini ta'zim ya, kekhususan untuk lafzul jalalah. Jadi perhatikan ketika meng-i'rab menjelaskan tentang lafaz Allah ya, dalam sebuah kalimat ya, perhatikan terlebih dalam keadaan yang semacam ini ya, ini biasanya akan ada kekhususannya, lafaz yang khusus, tidak disebutkan dengan keumuman, jadi tidak disebut sebagai maf'ul bi dari fi'ilnya, tidak, ataupun juga dalam dalam beberapa contoh yang lain atau dalam keadaan yang lain nanti juga demikian, tidak disebut dengan istilah yang keumuman, tidak, tapi diistilahkan atau disebut dengan istilah yang khusus, yang untuk menunjukkan pengagungan kepada Allah sebagai bentuk adab ya, kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini lafzul jalalah, lafaz Allah mansub ya, karena sebagai bentuk ta'zim ya, mengagungkan Allah. Wattaqullaha. Baik. Dan tanda nasabnya lafzul jalalah di sini adalah fathah. Karena ini isim mufrad. Ya, isim mufrad dan munsharif. Artinya ini mewakili yang munsharif ya. Ya. Atau kalau lebih jelasnya untuk contoh yang munsharif ya. Misalnya apa? Katabtu darsan, saya menulis sebuah pelajaran atau risalatan, sebuah surat. Ini yang munsharif, yang tanwin, yang jelas tanwinnya. Ini. Jadi darsan ataupun risalatan ya, dalam contoh kalimat ini, katabtu darsan, katabtu risalatan, ini sebagai maf'ul bih ya, maf'ul bih, dia mansub dengan tanda fathah. Ini untuk isim yang munsharif, yang tanwin, yang tampak jelas tanwinnya. Ya, kalau lafzul jalalah ini ma'rifah ya, tidak tanwin karena dia ma'rifah. Baik. Kemudian pada contoh berikutnya dalam ayat wa wahabana lahu Ishaq wa Ya'qub. Di sini atau mungkin nanti kita lanjutkan ba'da salat ya, kalau kumingkum. Ini dulu, nanti kita lanjutkan ba'da salat. Wallahu a'lam, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan yang tadi, fathah itu menjadi tanda untuk nasab. Yang pertama, pada isim mufrad, baik yang munsharif dengan tanwin maupun yang ghair munsharif yang tidak tanwin. Untuk yang munsharif sudah dicontohkan dari ayat ini, wattaqullaha, atau dari kalimat tadi ya, katabtu darsan, katabtu risalatan, munsharif dengan tanwin ya, mansub dengan fathah ya, darsan risalatan. Kemudian untuk yang ghairu munsharif yang tidak tanwin dicontohkan dari ayat ini di surah Al-Baqarah ayat yang ke surah Al-An'am ayat yang ke-84. wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'quba. Dalam ayat ini lafaz Ishaqa dan juga Ya'quba ini dalam keadaan nasab, yakni sebagai maf'ul bih dari fi'ilnya wahaba. Nah, dalam keadaan nasab, kedua isim ini ditandai dengan fathah pada huruf akhirnya, sehingga dibaca Ishaqa Ya'quba. Nasab dengan tanda fathah. Dan ini termasuk isim yang ghairu munsharif, yang tidak tanwin. Huruf akhirnya tidak tanwin. Kenapa tidak tanwin? Karena dia termasuk alam yang ajam, nama yang ajam, yang di luar bahasa Arab, selain dari bahasa Arab atau nama Arab. Ini itu termasuk yang mamnu' minas sarf atau yang ghairu munsharif. Kemudian yang berikutnya ada contoh dalam ayat yang sesudahnya di surah Al-Baqarah ini, wa id wa'adna Musa, dan kami janjikan kepada Musa, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa. Nah, di sini Musa dalam ayat ini kedudukannya sebagai maf'ul bih dari wa'ada, maka dia keadaannya nasab atau mansub, dan ini termasuk yang tanda nasabnya itu dengan fathah sebagaimana yang sebelumnya, seperti pada Ishaqa Ya'quba tadi. Pada Musa ini juga demikian, tanda nasabnya dalam ayat ini dia dengan fathah, huruf akhirnya itu dengan fathah. Hanya saja karena lafaz ini Musa ini diakhiri dengan alif, nama Musa huruf akhirnya adalah alif, dan sebagaimana diketahui bahwasanya alif itu tidak menerima harokat, maka fathah yang menjadi tanda nasabnya itu tidak bisa tampak, tidak bisa muncul pada akhir isim ini. Sehingga fathahnya apa? Fathahnya muqaddarah. Fathahnya itu ditakdirkan atau tersirat pada alif yang ada di akhir isim tersebut. Dia tidak bisa tampak, fathah itu tidak bisa tampak karena terhalang oleh alif tersebut. Tidak mungkin untuk tampak. Jadi tanda fathah untuk nasab ini mencakup yang zahirah, yang tampak, maupun yang muqaddarah, yang tidak tampak. Dan kesemuanya sudah dicontohkan di sini dalam ayat-ayat ini tadi, Jadi tanda tidak mesti harus tampak, tapi juga tanda itu bisa yang muqaddarah, yang tidak tampak karena ada suatu penghalang. Jadi tidak tampaknya itu karena ada suatu penghalang. Kalau tidak ada penghalang, maka tanda itu akan tampak. Ini tanda fathah untuk nasab pada tempat yang pertama, pada isim mufrad. Kemudian tsanian yang kedua, wa fi jam'i taksiri, yakni pada jamak taksir. Fathah itu menjadi tanda untuk nasab pada jamak taksir. Dan pengertian dari jamak taksir kemarin sudah disampaikan pada pembahasan yang rofa', jadi bentuk jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Kemudian jamak taksir munsharifan kana au ghaira munsharifin, baik yang bertanwin maupun yang tidak bertanwin. Ini juga kemarin sudah disampaikan, jamak taksir itu ada yang bertanwin, ada pula yang tidak bertanwin. Nah, dalam keadaan nasab, jamak taksir tersebut baik yang tanwin maupun yang tidak tanwin itu ditandai dengan fathah. Nahu, contoh dalam ayat wataral jibala, al jibala ini sebagai maf'ul bih dalam ayat ini. Karena sebagai maf'ul bih, maka keadaannya dia nasab, Kemudian tanda nasabnya itu dengan fathah, fathah yang tampak, fathah yang zahirah, yang tampak, al-jibala. Dan ini al-jibala mewakili atau sebagai contoh dari isim yang munsharif. Karena al-jibala dalam ayat itu ada alif lamnya, maka dia tidak tanwin. Tapi kalau seandainya al-jibala dalam kalimat yang lain itu tanpa alif lam, itu akan ro'aitu jibalan, maka dia akan dengan tanwin, jibalan dengan tanwin. Dan karena nasab, maka tanwinnya itu fathah. Ini contoh untuk yang munsharif. Watarul jibala dalam ayat tadi, atau dalam kalimat ro'aitu jibalan. Kemudian contoh yang berikutnya untuk yang ghairu munsharif. Wa'adakumullahu maghanima. Di surah Al-Fatih pada kata maghanima di sini sebagai maf'ul bih dalam ayat ini. Karena sebagai maf'ul bih dia nasab dan ditandai dengan fathah pada huruf akhirnya, sehingga dibaca maghanima. Dan maghanima ini termasuk yang ghairu munsharif, termasuk isim yang tidak tanwin pada huruf akhirnya. Tapi dalam keadaan nasab, dia tetap ditandai dengan fathah. Al-jibala tadi, ini bentuk jamak dari jabalun atau al-jabalu, jamaknya jibalun. Tadi kita katakan pada jamak taksir ya. Jadi bentuknya berubah, mufradnya jabalun, jamaknya jibalun. Kemudian maghanima itu bentuk jamak dari maghnamun. Maghnamun ini artinya sama dengan ghanima. Apa? Rampasan perang, harta rampasan waktu perang. Ghanima atau maghnamun. Maghnam itu mufrad, maghnamun, kudan jamaknya maghanimu. Jamaknya maghanimu, tidak tanwin. Kemudian dalam ayat, karena sebagai maf'ul bih, dia nasab dengan fathah menjadi maghanima. Dalam dua contoh ini, al-jibala kemudian maghanima fathah sebagai tanda nasab, ini zahirah ya, tampak jelas. Fathahnya tampak atau zahir jelas ya. Al-jibala maghanima, atau ya, kalau yang tanwin tadi jibalan, fathahnya tampak. Dan tentunya ada pula fathah yang tidak tampak, dicontohkan pada ayat yang berikutnya. Wa ankihul ayama, al ayama ini bentuk jamak dari ayyimun, ayyimun jamaknya ayama. Kedudukannya dalam kalimat ini, al ayama dalam ayat ini sebagai maf'ul bih dari ankihu, maka dia mansub atau keadaan i'rabnya adalah nasab. Nah, kemudian tanda nasabnya itu dengan fathah sebagaimana yang lain. Karena ini bentuk jamak taksir, dalam keadaan nasab dia ditandai dengan fathah, yakni pada huruf akhirnya. Al ayama huruf akhirnya itu fathah, yakni pada huruf alif. Asalnya demikian, ada fathah, tetapi karena itu hurufnya alif, maka fathah yang ada di akhir, yang pada alif tersebut, tidak bisa tampak, terhalang oleh alif. Sehingga tanda fathah di sini dalam kata ini atau yang semisalnya ini menjadi fathah muqaddarah, fathah yang ditakdirkan atau fathah yang tersirat, tidak tampak. Ini ya tanda nasab dengan fathah pada jamak taksir. Ayyimun perempuan yang tidak mempunyai suami. Ayyim. Baik itu gadis, perawan ataupun janda. Itu ayyim, tidak mempunyai suami. Berikutnya, tanda fathah sebagai tanda nasab pada tempat yang ketiga, yakni wa fil fi'lil mudhari'i pada fi'il mudhari'. Dan yang dimaksud di sini fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun, tidak bersambung dengan alif tasniyah, tidak bersambung dengan wawu jama'ah ataupun ya mukhatabah. Dijelaskan di sini, idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un, yakni fi'il mudhari', jika dimasuki oleh nasib, nasibun, kata yang menasabkan, kata yang membuat jadi nasab, dan tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. Jadi fi'il mudhari' yang didahului, yang dimasuki oleh kata yang menasabkan dan tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya, maka tanda nasabnya itu dengan fathah. Nahu, contoh dalam ayat layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Fi'il mudhari' di sini pada kata yanala. Ini fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini dalam ayat ini didahului oleh kata lan. Ya. Lan ini yang menyebabkan perubahan i'rab pada fi'il mudhari' tersebut. Asalnya yanalu, kalau tidak ada sesuatu yang mendahuluinya, yanalu ya rafa dengan dhammah sebagaimana tadi disampaikan atau yang kemarin ya. Kemudian ketika ada lan yang mendahului fi'il mudhari tersebut, maka dia menjadi lan yanala. Huruf akhir dari fi'il mudhari itu berubah. Ya. Karena keadaannya berubah, ada lan yang mendahuluinya. Nah, lan ini disebut dengan nasibun, yang menasabkan, karena dia mengubah fi'il mudhari yang asalnya rafa menjadi nasab. Keadaannya menjadi nasab atau mansub. Maka lan atau yang semisalnya itu disebut nasib, yang menasabkan. Kemudian fi'il mudhari yang didahului lan disebut fi'il mudhari mansub. Nah, kemudian pada fi'il mudhari ini pada huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Yanalu atau lam yanala, akhir dari fi'il mudhari ini tidak bersambung dengan apapun, yakni tidak bersambung dengan alif tasniyah, tidak bersambung dengan wawu jama'ah, tidak bersambung dengan ya mukhatabah, maupun tidak bersambung dengan nun niswah. Ya, sehingga huruf akhir dari fi'il mudhari' dalam keadaan nasab atau fi'il mudhari' itu mansub, ya, itu ditandai dengan fathah. Lan yanala. Ini tanda fathah untuk nasab ya, pada tiga tempat. Sebelumnya untuk yang fi'il mudhari' ini itu juga mencakup yang zahir fathahnya maupun yang muqaddarah. Yang muqaddarah contohnya ya. Ini tidak disebutkan. Ini bisa diambil dari ayat yang lain di surah Al-A'raf ayat yang 143 ada kalimat lan taroni ya. Tulisannya atau mungkin tulisan dalam Islam mungkin bisa berbeda ya, tapi di situ alif ya, lan taroni. Ini ada lan mendahului fi'il mudhari' tersebut, taro ya. Dan fi'il mudhari' di akhir fi'il ini tidak bersambung dengan dhamir-dhamir tadi, alif tasniyah, wawu jama'ah, ya mukhatabah maupun niswah. Sehingga apa? Dia mansub didahului oleh lan dengan tanda fathah, dengan tanda nasab yang fathah. Hanya saja karena huruf akhir dari fi'il ini taro, huruf akhirnya adalah alif, maka fathah pada alif itu tidak tampak. Nah, sehingga fathahnya muqaddarah, fathahnya ditakdirkan. Jadi pada fi'il mudhari' di sini juga sama sebagaimana yang sebelumnya, tanda nasab fathah itu bisa atau ada yang zahirah yang tampak dan ada pula yang muqaddarah yang tidak tampak sesuai dengan jenis fi'ilnya, huruf akhir dari fi'il tersebut. Ini untuk tanda yang asli fathah. Kemudian berikutnya untuk tanda-tanda pengganti, masing-masing juga ada tempat-tempatnya. Niyabatil alifi anil fathati, pergantian alif dari fathah. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'i sittati. Alif itu menjadi tanda untuk nasab pada isim-isim yang enam. Kemarin sudah disebutkan isim-isim yang enam, abuka, akhuka, hamuki, fuka, hanuka, dan zu malin. Itu asma'u sittah, enam ya, yang disebutkan dalam mutammimah ini enam. Kalau dalam muqaddimah al-jurumiyah khamsah, hanya lima. Nah, di sini asma'u sittah ini tanda nasabnya dengan alif. Alif itu menggantikan fathah. Ya, nahwu contoh, wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Dalam ayat ini yang termasuk asma'u sittah pada lafaz aba. Ya, aba ini asma'u sittah sebagai mudhaf. Ini syaratnya ya. Jadi asma'u sittah itu dengan syarat sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf. Kemudian ini sebagai khobar dari kana. Dalam ayat ini lafaz aba ini sebagai khobar dari kana. Kana Muhammadun aba ahadin. Ya. Karena menjadi khobar dari kana, maka dia keadaannya nasab atau dikatakan mansub. Dan kemudian ditandai dengan alif pada huruf akhirnya. Ini alif pada aba itu sebagai tanda nasabnya. Jadi bukan dengan fathah. Dan juga bukan pada alif itu ada fathah. Bukan. Tapi memang itu benar-benar alif sebagai tanda nasabnya. Bukan ada fathah muqaddarah di sini. Juga bukan seperti itu. Tapi memang itu dengan alif. Aba ahadin. Dan itu bisa diketahui dari kemarin pada tanda rofaknya untuk asma sittah, rofaknya dengan apa? Dengan wawu. Abu, misalnya Abu Bakrin, Abu Hum dalam ayat kemarin. Ini dengan wawu pada rofak. Maka pada nasab ini dengan alif. Jadi berubah yang namanya tanda itu yang mengalami perubahan. Itu disebut alamah, disebut tanda. Dan tadi untuk melengkapi juga dari keterangan yang sebelumnya, pada asma'u sittah ini tentunya disyaratkan ketika menjadi mudhaf. Ya, ketika menjadi mudhaf dalam bentuk idhafah, mudhaf-mudhaf ilaih. Ya, menjadi mudhafnya yang di depan, ya, bukan yang di belakang ya. Misalkan Abu Bakrin misalkan. Nah, ini sebagai mudhaf. Atau Abu Hum. atau di sini tadi aba ahadin, ini sebagai mudhaf, itu syaratnya. Contoh yang lain dalam ayat yang lain, wa nahfazu akhana, kami menjaga saudara kami. Lafaz akhana ini sebagai maf'ul bih dari nahfazu, maf'ul bih dari nahfazu, maka dia mansub ditandai dengan alif akhana, dan ini sebagai mudhaf, akha diidhofahkan pada dhamir na, maka nasabnya itu dengan alif. Baik. Contoh yang lain untuk isim sitah yang lain, wa ra'aitu hamaki wa hanaki. Hama dan juga hana dalam kalimat ini sebagai maf'ul bih, ya, mansub atau nasab keadaannya, kemudian ditandai dengan fathah. Dan ini menjadi mudhaf, diidhofahkan pada dhamir kaf. Ya, hamaki, hanaka, ya, diidhofahkan pada dhamir kaf. Maka tanda nasabnya dengan alif. Contoh yang berikutnya dalam ayat an kana dha malin. Ya, dha malin. Dha dalam ayat ini mansub, ya, atau keadaannya nasab dan ditandai dengan alif. Za malin, dia menjadi mudhaf kemudian mansub, maka ditandai dengan alif, dibaca za. Kenapa dia mansub? Khobar dari kana, ya, kana za malin. Za di sini sebagai khobar dari kana, maka dia mansub. Ini isimnya mana? Mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Ini isimnya. Jadi isim kana dalam ayat ini itu mustatir. Takdirnya adalah huwa. Kemudian za ini sebagai khobarnya, maka dia mansub. Karena khobar kana itu nasab. Khobar kana termasuk yang mansub. Ini. Ini alif sebagai tanda rofa hanya pada satu tempat, yaitu pada asma'u sittah. Yang berikutnya, niyabatul kasrati anil fathati, pergantian kasrah dari fathah. Tanda nasab yang berikutnya adalah kasrah sebagai tanda pengganti dari fathah. Lalu di mana letak kasrah ini sebagai tanda nasab? Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannatsis salimi. Kasrah itu menjadi tanda untuk nasab pada jamak muannats salim. Wa ma humila alaihi, dan kata-kata yang diikutkan padanya. Humila itu makna secara asal dibebankan, dipikulkan. Maksudnya diikut sertakan, dihukumi sebagaimana jamak muannats salim ini. Jadi pada jamak muannats salim, ketika keadaannya nasab, maka nanti dia ditandai dengan kasrah sebagai pengganti dari fathah. Nahu, contoh dalam ayat khalaqallahu samawati, Allah menciptakan langit-langit. Nah, di sini lafzul jalalah ini bisa disebut sebagai fa'il sebagaimana umumnya. Ya, karena sesuai dengan keadaannya Allah, ya, melakukan segala apa yang dia lakukan, yang dia kehendaki. Ya, fa'il secara makna juga demikian, yang melakukan perbuatannya. Berbeda dengan yang maf'ul bih tadi. Kalau maf'ul bih kan sesuatu yang dikenai. Kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah objek penderita. Semacam itu kan tidak layak itu disematkan pada lafzul jalalah. Sehingga untuk yang maf'ul bih atau yang semisal dengan itu tidak diistilahkan dengan istilah yang maf'ul bih atau semacamnya, tapi diganti dengan istilah yang lebih baik, yaitu tadi disebutkan ta'zim. Jadi tidak semua istilah kemudian diganti, tidak, tapi sesuaikan dengan keadaannya. Kalau tadi maf'ul bih diganti untuk lafzul jalalah, itu istilahnya dengan ta'zim, sebagai bentuk ta'zim, mengagungkan Allah. Tetapi kalau dalam ayat seperti ini, khalaqallahu samawati lafzul jalalah, ini tetap disebut sebagai fa'il, tidak perlu diganti dengan yang lain. Kenapa? Karena secara makna tidak bertentangan atau tidak menunjukkan sesuatu yang merendahkan, justru itu memuliakan Allah yang menciptakan langit-langit. Jadi perhatikan tentang lafzul jalalah ini, tidak mesti berbeda, tapi juga tidak mesti sama dengan yang lain. Sesuaikan. Ya, kembali ke sini tadi dalam ayat ini yang merupakan bentuk jamak muannats salim pada lafaz as-samawati. Ini jamak muannats salim. Jadi bentuk jamak untuk muannats yang bentuknya utuh, ya, tidak mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Ya, as-samawati mufradnya apa? Sama'un atau as-sama'u. As-sama'u kemudian dijamakkan menjadi jamak muannats salim, menjadi as-sama'watu. Di sini tidak berubah dari bentuk mufradnya. Tidak ada perubahan bentuk. Hanya yang asalnya hamzah pada bentuk mufrad as-sama'u, hamzah itu kemudian diubah menjadi wawu pada bentuk jamak as-samawatu. Atau lebih tepatnya, bukan hamzah berubah menjadi wawu, tapi apa? Kembali ke huruf aslinya, yaitu wawu. Jadi justru pada as-samawat, wawu itu adalah huruf asli dari lafaz ini. Di pembahasan lain akan dipelajari di sana. Yang jelas ini as-samawatu, jamak dari as-sama'u, bentuk jamak mu'annas salim. Ini dianggap mu'annas secara lafzi. Kemudian dalam kalimat ini keadaannya adalah nasab, karena sebagai maf'ul bih dari fi'il dan fa'ilnya tadi. Khalaqa fi'il, lafzul jalalah fa'il, as-samawati maf'ul bih. Maf'ul bih itu termasuk yang nasab. Dan kemudian jamak mu'annas salim ini ditandai dengan kasrah dalam keadaan nasab. As-samawati, huruf akhirnya kasrah sebagai tanda nasabnya. Contoh yang lain yang disebut sebagai wama humila alaihi, kata-kata yang dihukumi dengan jamak mu'annas salim, disertakan, dianggap sama dengan jamak mu'annas salim dalam ayat ini. Wa in kunna ulati hamlin. Pada lafaz ulati ini dia tidak mempunyai bentuk mufrad, hanya lafaz ini saja, ulatu asalnya, ulatu. Jadi dia bukan bentuk jamak mu'annas salim karena tidak mempunyai bentuk mufrad, tetapi lafaz ini dianggap sama, dihukumi sama dengan jamak mu'annas salim, sehingga dalam keadaan nasab dia ditandai dengan kasrah, dibaca ulati. Di sini ulati ini sebagai apa? Khobar dari kana. Khobar dari kana, maka dia mansub tandanya dengan kasrah. Jadi kana isimnya dalam ayat ini apa? Bomir nun, nun niswah. Ini sebagai isim kana, nun niswah. Nah, ketika kana bertemu dengan bomir nun atau nun niswah, berubah bentuknya menjadi kunna. Dalam ayat disebutkan wa in kunna, Jadi kunna itu asalnya kana ya, bersama dengan nun niswah. Nah, itu sebagai isim dari kana, nun niswahnya. Kemudian yang menjadi khobar dari kana pada lafaz ulati mansub dengan tanda kasrah ini. Dan juga kasrah sebagai ganti dari fathah ini juga hanya pada satu tempat ini, hanya pada jamak muannas salim. Berikutnya, niyabatul ya'i anil fathati, penggantian ya dari fathah. Ya. Penggantian ya dari fathah. Wa amal ya'u fatakunu alamatan linasbi fi mawdi'aini. Adapun ya itu menjadi tanda untuk nasab pada dua tempat. Ini pada dua tempat. Yakni fil musanna wa ma humila alaihi. Yang pertama pada musanna dan kata-kata yang dihukumi sama dengan musanna yang disertakan pada musanna. Nahu, sebagai contoh, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Dalam ayat ini disebutkan ada lafaz muslimaini. Ini bentuk musanna, menunjukkan jumlahnya dua. Dua muslim, dua orang yang muslim. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami sebagai dua orang yang muslim yang berserah diri kepadamu. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk beliau dan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Ya, jadi beliau beserta putranya. Sehingga di sini muslimaini, dua orang. Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, ini. Nah, muslimaini ini bentuk musanna. Ya, dalam ayat ini sebagai maf'ul bih. Ya, sebagai maf'ul bih, maka itu nasab dan kemudian ditandai dengan ya yang sebelum nun itu muslimaini. Ini sebagai tanda nasabnya dengan ya menggantikan fathah. Contoh yang berikutnya dalam ayat yang selanjutnya, id arsalna ilaihi musnaini. Isnaini. Dan juga ayat yang sesudahnya, karena ini satu keadaan. Rabbana amattana tsnataini. Isnaini. Dan juga isnataini. Ini. Kedua lafaz ini, isnaini dan juga isnataini, ini bukan bentuk musanna. Bukan bentuk musanna, tidak termasuk isim musanna. Kenapa? Karena tidak ada bentuk mufradnya. Jadi yang dimaksud musanna sebagaimana tadi jamak muannats salim ataupun jamak muzakkar salim, itu ketika ada bentuk mufradnya, ada makna yang menunjukkan jumlah satu dari isim tersebut, kemudian dibentuk musanna dengan menambahkan alif nun atau ya nun, dibentuk jamak muannats salim tadi dengan menambahkan alif dan ta, nah, itu baru disebut musanna atau disebut jamak muannats salim. Tetapi kalau dari satu isim ketika ternyata ya kalau dari lafadznya sama dengan jamak muannats salim atau sama dengan musanna tetapi tidak mempunyai bentuk mufrad, maka isim yang demikian tidak termasuk jamak muannats salim ataupun di sini tidak termasuk musanna. Itu yang tadi yang disebut sebagai apa? Wa ma humila alaihi, atau dalam istilah lain yang mulhaq ya. Istilah yang lain nanti disebut mulhaq ya. Yang disertakan, yang diikutkan, yang dihukumi sama dengan jamak muannats salim atau dengan musanna. Ini mulhaq. Seperti di sini ya, isnaini, isnataini ini bukan musanna karena tidak mempunyai bentuk mufrad, walaupun maknanya dua, artinya dua, tetapi ini bukan bentuk musanna. Walaupun demikian, bukan musanna, tapi dia disertakan pada musanna, dihukumi sama, dianggap sama dengan musanna dari sisi i'rabnya ini. Yakni dalam keadaan nasab, dia tandanya dengan huruf ya. Sehingga di situ dibaca isnaini isnataini. Ya yang sebelum nun itu sebagai tanda nasabnya. Baik, dalam ayat ini untuk yang isnaini itu sebagai maf'ul bih dari arsalna, maf'ul bih ya mansub. Maka dia maf'ul bih ya mansub, kemudian ditandai dengan ya itu isnaini. Adapun pada isnataini ini sebagai na'at dari masdar yang dihilangkan. Ya, masdar yang dihilangkan, yang muqaddar. Takdirnya masdarnya ya sesuai dengan fi'il yang disebutkan sebelumnya, amatta, dari fi'il amatta kemudian disambung dengan ta sebagai fa'il, kemudian na sebagai maf'ul bih ya. Nah, kemudian dari fi'il ini amatta diikuti masdar atau yang disebut sebagai maf'ul mutlak. Masdar marah apa? Maitatan. Maitatan ya. Kalau jumlahnya dua, maita taini. Ini maita taini. Kemudian baru isna taini. Jadi dia na'at dari masdar yang muqaddarah atau yang mahdzuf ini, yang dihilangkan, yang ditakdirkan. Oke, secara umumnya begitu ya. Ini penjelasan yang didapatkan seperti itu. Ya. Isna taini ini untuk menjelaskan sebab nasabnya dari ayat ini. Ya, maf'ul mutlak ya. Maitatan itu mufrad, kalau musanna ya maitataini, kemudian diikuti na'atnya isnataini. Ya, maf'ul mutlak ya, termasuk yang mansub. Baik. Nah, di sini isnataini karena mansub kemudian ditandai dengan ya. Ya. Itu tempat yang pertama, tanda nasab dengan ya pada musanna. Kemudian yang kedua, wa fi jam'il muzakkar salim, pada jamak muzakkar salim. Wa ma humila alaihi, dan yang dihukumi sama dengan jamak muzakkar salim. Ya. Nahwu, contoh untuk yang jamak muzakkar salim, nunjil mu'minina. Ya, nunjil mu'minina, kami menyelamatkan orang-orang yang beriman itu. Al mu'minina ini bentuk jamak muzakkar salim dalam ayat ini sebagai maf'ul bih, maka dia mansub ya, atau keadaannya nasab, kemudian ditandai dengan ya pada huruf akhir atau huruf sebelum nun, sebelum akhir, sehingga dibaca al-mu'minina. Kemudian contoh yang lain yang termasuk humila alaihi wa ma humila alaihi, yang dihukumi sama dengan jamak mudzakkar salim atau mulhaq istilah lainnya tadi. Contoh dalam ayat wa wa'adna Musa 30 lailatan, pada lafaz 30. Ini salasina, ini bukan bentuk jamak muzakkar salim. Ya, salasina artinya apa? 30. Ya. Ini bentuk bukan jamak muzakkar salim. Ya. Tapi ini dianggap sama dengan jamak muzakkar salim karena ada kesamaan dari sisi ini keadaan akhir ya, atau i'rabnya. Dan dalam ayat ini lafaz salasina sebagai dzaraf ya, termasuk yang mansub dan ditandai dengan ya pada akhirnya, yaitu pada huruf sebelum nun ya, sehingga dibaca salasina. Ini pada jamak muzakkar salim. Jadi pada dua tempat, ya itu sebagai tanda untuk nasab, pada musanna dan pada jamak muzakkar salim. Kemudian satu lagi tanda yang kelima dari nasab. Niyabatu hadfin nuni 'anil fathati. Mengganti hadfun nun, menghilangkan huruf nun dari fathah. Wa amma hadfun nuni fayakunu 'alamatan lin nasbi. Adapun hadfun nun, membuang huruf nun, itu menjadi tanda untuk nasab. Fil af'alil lati raf'uha bi subutin nuni. Pada fi'il-fi'il yang rofaknya itu dengan subutun nun, yang rofaknya itu dengan adanya huruf nun. Jadi tadi disebutkan bahwa fi'il mudhari' ketika huruf akhirnya tidak bersambung dengan dhamir tasniyah, tidak bersambung dengan dhamir jamak, ataupun tidak bersambung dengan dhamir mu'annatsah mukhatabah, maka tanda rofaknya itu dengan subutun nun, dengan adanya huruf nun. Nah, nanti ketika fi'il mudhari' itu menjadi nasab dengan keadaan yang sama dengan rofak dengan adanya nun, ketika nasab nanti tandanya dengan menghilangkan nun tersebut, menghilangkan huruf nun yang ada di akhir itu. Yakni pada fi'il mudhari' yang bersambung, ya, alafu minkum, pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah, yang bersambung dengan dhamir jamak, dan yang bersambung dengan dhamir mu'annatsah mukhatabah, ya. Meluruskan ucapan sebelumnya, ya. Ini. Jadi pada fi'il mudhari' yang demikian, yang bersambung dengan tiga macam dhamir ini dalam keadaan nasab, tandanya itu dengan menghilangkan huruf nun yang ada di akhir. Nahu, contoh dalam ayat ini, illa antakuna malakaini. Di sini ada fi'il takuna didahului oleh an. An itu termasuk yang menasabkan fi'il mudhari'. Asalnya takunani, fi'il mudhari'nya, ya. Asalnya takunani, fi'il mudhari' ini bersambung dengan alif tasniyah, ya, kemudian didahului oleh an, ya, menjadi antakuna. Jadi nun yang akhir itu dihilangkan, ya, hadfun nun, menghilangkan nun dari takunani menjadi antakuna. Ini fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah. Contoh yang berikutnya dalam ayat, wa antasumu khairul lakum. Antasumu, an kemudian masuk bertemu dari fi'il mudhari', asalnya tasumuna. Ketika sudah bertemu, sudah masuk, maka huruf akhir yaitu nun itu dihilangkan menjadi antasumu, karena an itu menasabkan fi'il mudhari' tersebut. Dan tadi hadfun nun, hilangnya nun itu menjadi tanda nasabnya fi'il mudhari' tersebut. Ini contoh untuk fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jama'ah, dengan dhamir jama'. Ya. Contoh yang berikutnya, walan taqumi. Ya, kamu tidak akan berdiri. Ya, kamu seorang perempuan, ya. Di sini taqumi. Ya. Asalnya taquminah. Ya. Taqumina, ada nun di akhir, kemudian dimasuki lan, didahul oleh lan, keadaannya menjadi nasab, ya. Kemudian ditandai dengan menghilangkan nun yang akhir tadi, menjadi lan taqumi. Ini contoh untuk fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir mu'annatsah mukhatabah, yaitu ya mukhatabah. Jadi hadfun nun itu menjadi tanda nasab pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jama'ah atau alif tasniyah atau ya mukhatabah, yang tadi keadaan rofaknya itu dengan subutun nun, dengan adanya huruf nun. Ini tanda-tanda nasab, ya, beserta tempat-tempatnya. Baik, sudah dijelaskan ini, ya. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, jadi perhatikan dari contoh-contoh yang disebutkan, ya, sesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ada ataupun sebaliknya, kaidah-kaidah sesuaikan dengan contoh-contoh yang disebutkan. Satu dengan yang lain saling melengkapi, saling menjelaskan contoh dengan kaidah, kaidah dengan contoh. Wallahu a'lam. Untuk malam ini sampai ini dulu. Alaikum minkum kekurangannya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.